الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita sekedar kita mengulangi perkara yang makruh di dalam sholat kita karena kita sudah sampai ke perkara atau pembahasan ma yukrahu fis sholah. Kita dalam fikih muyassar pembahasan ma yukrahu fis sholah, apa-apa yang dibenci untuk dilakukan di dalam sholat. Yang pertama adalah apa? Hanya membaca Fatihah di dua rakaat pertama. Padahal sunnahnya setelah membaca Fatihah ada bacaan-bacaan surah atau ayat setelah Fatihah. Baik, maka mencukupkan diri dengan bacaan Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua di salat-salat wajib ini makruh. Yang kedua, tikrarul Fatihah, mengulang-ulang Fatihah dalam satu rakaat. Barakallahu fikum. Ini juga tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi petunjuk beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian ketiga, yukrahul iltifat al-yasir fi shalah bila hajah. Dilarang menolak-noleh. Barakallahu fikum. Makruh menolak-noleh di dalam sholat ketika tidak ada kebutuhan yang sangat mendadak atau sangat barakallahu fikum tidak ada kebutuhan yang sangat untuk kita menoleh. Barakallahu fikum. Kecuali kalau memang ada perkara-perkara yang harus kita menoleh, mungkin teriakan anak yang bukan teriakan biasa. Anak-anak biasanya kalau nangis, nangis biasa, ma'ruf. Tapi kalau ada suara-suara khas ketika dia menangis yang menunjukkan tentang sakitnya yang amat sangat, barakallahu fikum, maka mungkin boleh ditengok atau bagaimana untuk dia mengambil sikap setelahnya. Wallahul musta'an. Karena menoleh ini adalah yang dikatakan Rasul ikhtilasun, curian. Curian yang dicuri oleh syaitan dari salat salah seorang di antara kalian. Kemudian yang keempat adalah taghmidul ainain di salat. Menutup mata di dalam salat. Kenapa? Li'anna dhalika yushbihu al-yushbihu fi'lal majusi 'inda ibadatihimun niran. Karena menutup mata dalam melakukan ibadah sholat ini sama seperti perbuatan orang-orang majusi menyembah api. Waqila yushbihu fi'lal yahudi aidha. Dan ada yang mengatakan di antara para ulama kita bahwa menutup mata di dalam sholat ini menyerupai perbuatan orang Yahudi. Waqad nuhina an tashabbuhi bil kuffar. Sementara kita sudah dilarang menyerupai orang-orang kafir. Nuhina anitashabuhi bil kufar. Dilarang kita menyerupai orang-orang kafir. Maka menutup mata ketika sholat ini makruh. Barakallahu fikum. Walaupun dia mengatakan bahwa lebih khusyuk dia. Lah, Rasulullah SAW tidak mengajarkan menutup mata di dalam sholat. Menunjukkan bahwa membuka mata memungkinkan juga untuk khusyuk. Barakallahu fikum. Yang kelima, iftirashud dira'aini bisujudi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam i'tadilu bisujud wa la yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi. Iftirashud dira'aini, membentangkan kedua tangan ini sampai siku ketika sujud, lengket ke tanah atau lengket ke lantai. Tapi seperti seekor serigala atau seekor anjing. Terkadang kita dapati ada orang apa? sujud begini barakallahu fi, tangannya sampai sikunya lengket ke lantai. Ini tidak diperbolehkan, makruh. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang melakukannya, diingatkan bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam salat kita. Baik. Dilarang barakallahu fikum iktirasyud dira'aini fi sujud. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ucapan Rasulullah, i'tadilu bis sujud. I'tidallah kalian di dalam sujud, yakni tenang. I'tidal adalah perbuatan tenang atau amalan dalam bentuk tenang. Sujud, ruku, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud. Harus i'tidal semuanya. Wala yabsutu ahadukum dira'aihi, dan jangan ada seorang di antara kalian membentangkan tangannya sampai siku di atas tanah atau di atas lantai. Imbisatal kalbi, sama seperti seekor anjing menghamparkan tangannya di atas lantai. Fayan bagi al-musalli ayyujafiya baina dira'aihi wa yarfa'uhuma 'alal ardh. Maka semestinya orang yang melakukan salat ayyujafiya baina dira'aihi, menjauhkan barakallahu fikum, menjauhkan kedua tangannya ini dari sisinya dan mengangkatnya dari tanah. Seperti ma'ruf, maklum kita melakukannya barakallahu fikum. Mengangkat siku dari tanah dan menjauhkan dari sisi kita ini, sisi badan kita ini. Wala yushbihul al-hayawan, dan jangan dia menyerupai hewan seperti hewan-hewan buas barakallahu fikum, anjing, serigala, wabuk, singa, macan barakallahu fikum. Ini senantiasa meletakkan tangannya bersama dengan sikunya ke atas tanah. Ini tidak diperbolehkan kita melakukan hal yang demikian. Yang keenam, perkara makruh yang terkadang dilakukan oleh orang-orang di dalam sholatnya adalah kathratul ba'abath di sholat, terlalu banyak gerakan di dalam sholat. Baik, terkadang ada orang sholat ngupil. Tahu ngupil? Tahu Jabar, ngupil? Ngupil itu mengeluarkan tai hidung dari hidung sementara sholat padahal. Baik. Amma gatal tidak jadi masalah barakallahu fikum, cuma sedang dia korek sekali dua kali. Ini memang ya betul dia korek, kemudian dia lihat-lihat lagi. Barakallahu fikum. Baik, tidak pantas. Atau dia tengok-tengok jenggotnya, dia pegang-pegang jenggotnya, kemudian dia tengok begini. Sementara sholat, Allahu Akbar, kemudian dia tengok-tengok jenggotnya. Sholat ini padahal. Ini abad. Baik. Atau dia perhatikan kancing bajunya, dia pegang-pegang. Baik. Sehingga terkadang kita sendiri yang merasa risih dengan perbuatannya. Kita di tetangganya, barakallahu fikum, Allah. Baik, ada orang yang salat seperti ini barakallahu fikum. Baik. Enggak pernah berhenti bergerak. Enggak tahu apa. Ini makruh. Kathratul abath fis shalah. Lima fihi ah. Termasuk apa? Sering melihat kaki kita. Yang bangkit dari sujud. Kaki. Oke, sah di kaki. Jadi kalau Allah merasakan sekali melihat bau kaki maju mundur maju mundur sekarang melihat bau sang ya, jangan juga, bukan tidak boleh, tapi jangan juga terlalu berlebihan dalam masalah ini barakallahu fikum. Bukan juga tidak boleh, tapi barakallahu fikum, mencukupkan diri dengan kondisi yang barakallahu fikum itu lurus sudah, tidak perlu lagi. Ada orang yang geser-geser. Jangan, tak perlu barakallahu fikum sampai terlalu berlebihan dalam masalah ini. Agar. Sehingga orang tidak merasa nyaman berada di sampingnya. Kathratul abathis salah lima fihi min ishtighalil qalbil munafil khusyu' al matlub fis salah. Kenapa tidak boleh banyak bergerak? Karena siapa yang banyak bergerak, perhatiannya kepada gerakannya. Nah, ketika seorang memegang jenggotnya, dia akan pikirannya ada ke jenggotnya. Dia tidak akan khusyuk, barakallahu fikum. Baik. Kemudian dia korek-korek kupingnya. Baik. Ya, pikirannya ke gatal yang ada di kupingnya ini, barakallahu fikum. Yang jelas tidak diperbolehkan, barakallahu fikum, terlalu banyak bergerak karena ini menyelisihi kekhusyuan yang dituntut di dalam salat seorang hamba. Karena hanya dengan kekhusyuan ini, barakallahu fikum, diukur pahala seseorang diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala berapa persen. Baik. Imma separuhnya, barakallahu fikum. Imma sampai sepersepuluhnya tinggal. Kemudian yang ketujuh, at-takhassur. Baik, at-takhassur. Ini berkaca pinggang, barakallahu fikum. Ini zaman dahulu, sekarang tidak pernah lagi kita lihat orang yang seperti ini. Takhassur dilarang. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, nuhya ayyusalli ar-rajulu mukhtasira. Dilarang seseorang melakukan salat sambil berkacak pinggang. Berkacak pinggang. Dari tangannya di pinggangnya. Dua-duanya. Wa takhassur al-ikhtisar fi shalah wad'ur rijli wad'u ar-rajuli yadahu 'ala al-khasri wal khasirata. Baik, wa hiya wasatul insani al-mustadaqi fawqa al-warikain. Wa qad 'allalahu wa 'allat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha al-karahata bi anna al-yahuda taf'aluhu. Ikhtisar yang dimaksud di sini yang dilarang adalah wad'u ar-rajuli yadahu 'ala al-khasr wal khasirah. Wahia wasatun insan. Ini pertengahan manusia ini pinggang. Begini, Allah ini pegang pinggangnya. Ini. Al mustadaki fawqar ru'a al warikaini. Barakallahu fikum. Di atas bokong kita ini, barakallahu fikum. Baik. Waqad 'allalat Aisyah, dan Aisyah memberikan alasan kenapa dilarang ini atau dimakruhkan karena menyerupai perbuatan orang Yahudi. Orang Yahudi melakukannya. Baik. Ada juga yang mengatakan bahwa ini menyerupai salib. Yang ke-8, as-sadlu wa taghdiyatul fami fi shalah. Sadl wa taghdiyatul fami fi shalah. Menutup mulut di dalam sholat. As-sadl ada maknanya nanti insyaallah. Larangan sadl dan larangan menutup mulut di dalam sholat. Di hadis Abi Hurairah, sesuai dengan hadis Abi Hurairah, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil sadli fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan sadl di dalam salat. Wa yughatti ar-rajul fah, dan melarang seorang untuk menutupi mulutnya dalam salat. Wasadlu ayatrahal musalli ath-thawb ala katifaihi wa la yarudda tarafaihi ala al-katifaini. Baik. Yang dimaksud as-sadl adalah meletakkan kain di atas pundak dan tidak membiarkannya terjulur, tidak mengembalikannya ke atas. Paham? Ada kain ya. Maksudnya kain kita apa? Kita letakkan di sini. Mestinya ujungnya naikkan ulang. Paham ini? Ini kita ambil kain yang kita letakkan dari belakang kita untuk pundak kita. Baik. Kemudian kan ada ujungnya. Ujungnya mestinya di selempangkan ulang ke apa pundak, dari ini ke sana, ini ke sana. Paham? As-sadl itu adalah membiarkan pakaian yang menutupi apa? Menutupi pundak ini sampai ke bawah menjulur. Ya, sadl ini dilarang makruh, barakallahu fikum. Wakila irsalu thobi hatta yusibal ard. Atau as-sadl artinya yang lain adalah menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah. Fayakunu bimana al-isbal. Makna yang kedua ini seperti makna isbal, membiarkan pakaian terjulur sampai ke tanah. Yang kesembilan, musabaqatul imam, mendahului imam. Ini makruh, bahkan muharram. Barakallahu alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha, mendahului imam. Baik, imam sebelum ruku dia sudah ruku duluan. Baik. Terkadang kita melihat sami Allahu dunia, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Baik. Kan berdiri. Dari apa? Dari ruku. Sebentar lagi imam akan mengatakan Allahu akbar untuk sujud. Baik. Sami Allahu liman hamidah, imam masih berdiri. Dia sempat agak pelan-pelan sambil menunggu imam mengatakan Allahu akbar, baru dia. Oh, baik. Tapi dia duluan sudah subhanallah duluan. Padahal kata para sahabat, lam yahdi ahlu minna dhahrahu hatta yaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Oh, bihadzal ma'na. Tidak ada seorang pun di antara kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membungkukkan badannya untuk sujud sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sujud baru semuanya bergerak. Ini termasuk kesalahan kita, barakallahu fikum, di sini. Jadi, kalau imam sudah mengatakan Allahu akbar untuk sujud, semua langsung bergerak. Padahal mestinya nanti imam itu sempurna sujudnya baru semuanya bergerak. Itu hukum yang sesungguhnya. Khusus masalah ruku, nanti setelah betul-betul sempurna ruku imam baru bergerak semuanya. Secara umum memang tidak boleh mendahului imam, musabaqatul imam biqaulihi. Dan imam dijadikan imam ya untuk diikuti. Lah terus kalau dia mendahului imam apa gunanya dia ikut? Hah? Apa gunanya dia di belakang imam kalau dia mendahului? Baik. Dia mengangkat seseorang untuk dia jadikan imam, berarti dia siap untuk mengikutinya. Musabaqatul imam liqouli sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha ahadukum idza rafa ra'sahu qabla al-imam ay yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al suratahu surata himar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah takut salah seorang di antara kalian jika sekiranya dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala, imam dari ruku atau dari sujud? Baik. Ayya ja'alallahu ra'sahu ra'sa himar, untuk Allah menjadikan kepalanya menjadi kepala seekor keledai. Aw yaj'ala suratahu surata himar, atau Allah menjadikan bentuk jasadnya ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor himar, seekor keledai. Ini menunjukkan tentang kedunguan, karena himar ini dikatakan sebagai lambang kedunguan. Artinya kalau Anda menjadi makmum, ya kenapa Anda mendahuluinya? Kalau memang Anda tidak mau dijadikan makmum, ya jangan ikut. Silakan jadi imam. Dan tidak akan pernah dia bisa keluar dari sholatnya mendahului imam, kecuali imam yang harus apa? Duluan memberi salam. Kapan dia mendahulunya batal barakallahu. La haula wa la quwwata illa billah. Maka tidak boleh barakallahu fikum mendahului imam. Baik. Kata Rasul, idza kabbara fakabbiru wa idza rafa'a ra'sahu farfa'u. Kalau imam bertakbir, hendaknya kalian bertakbir belakangannya. Baik. Jangan mendahuluinya. Yang ke-10, tashbikul asabi, menyela-nyela jari. Linahi sallallahu alaihi wasallam min man tawadda'a wa atal masjid yuridu shalah. Ampi lidalika fakarahatuhu bis salati min babin aula wa tashbiku bainal asabi idkhalu ba'dihima fi ba'din. Menganyam tangan, yang memasukkan jari jemari ke jari jemari yang lainnya. Barakallahu fikum. tasybik namanya, asabi. Ini dilarang, kata Rasulullah SAW, man tawadda'a wa atal masjid yuridu salah am fi'li dhalika. Man tawadda'a, dinahi Rasulullah SAW, man tawadda'a wa atal masjid yuridu salah am fi'li dhalika. Yani siap larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang wudu kemudian datang kepada masjid, datang ke masjid kemudian apa? Sambil menunggu salat dia apa? Dia begini. Dilarang, makruh. Baik. Sambil menunggu salat dia apa? Menganyam tangannya dia begini. Paham? Tentunya di dalam salat lebih makruh lagi. Pakarahat bisolati membabit aula watashbiku bainal asabi. Tashbik yang menganyam tangan ini jari jemari idkhalu ba'dihima fi ba'din. Baik. Oh, berarti barakallahu fikum man tawadda wa atal masjid afwan. Bukan di masjid. Dia dalam perjalanan menuju masjid. Larangan ini larangan mendatangi sholat dalam kondisi apa? Menganyam tangan, bukan ketika di masjid. Paham? Bagaimana orang jalan? Enak kelihatan orang jalan sambil begini. Baik. Atau di belakang? Hah? Biasanya di belakang. Ini yang makruh barakallahu fikum. Tawadda wa atal masjidah. Atal masjid. Ya wudhu kena mendatangi masjid dalam keadaan apa? Menganyam tangannya. Fakarahatu bisalati min babin aula. Makruh dalam melakukan salat, makruh lebih makruh lagi ketika dia melakukan salat sambil menganyam tangannya. Baik. Wa amma tasybiku kharij as-salah fala karahata fihi. Adapun baik. Menganyam tangan di luar salat maka tidaklah mengapa. Walau kana di masjid, walaupun di dalam masjid. Baik. Perbuatan ini tadi dilarang ketika mendatangi masjid. Lebih dari Rasulullah SAW, iyahu fi kisati bil yadain. Karena Rasulullah SAW sendiri menganyam tangannya ketika usai melakukan sholat. Di kisahnya dul yadain. Baik. Maksudnya ketika Rasulullah SAW melakukan sholat duhur cuma dua rakaat. Baik. Kelihatan ada sesuatu pada diri Rasulullah SAW sehingga ada sesuatu yang tidak nyaman. Tapi beliau tidak tahu apa. Sehingga dul yadain mengatakan, ya Rasulullah, aku siratis salat nasita. Apakah sholat kita ini memang sudah dikasar 4 rakaat menjadi 2 atau memang kau lupa? Tentunya satu pilihan yang harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan yaitu apa? Lupa. Karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menguranginya. Sementara mungkin sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, akama qala dhul yadain? Apakah seperti itu yang dikatakan oleh dhul yadain? Memang kejadiannya, ya ini sholat yang kita lakukan tadi ini cuma 2 rakaat. Paham barakallahu? Para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Berarti apa? Rasulullah lupa dalam masalah ini. Barakallahu. Rasulullah SAW baik bersandar pada sebongkah kayu kemudian ini syabak begini. Ada sesuatu yang lain, tapi beliau tidak tahu apa. Barakallahu fikum. Sahabat juga tidak tahu, tidak mengatakan apa-apa. Karena zaman tasyri', paham zaman tasyri'? Zaman pensyariatan. Boleh jadi syariat ini dirubah dari 4 menjadi 2 atau imma dikurangi wa imma ditambah wa imma barakallahu fikum imma nasikh wa mansukh. Baik, masa-masa itu sehingga tidak ada yang menegur kecuali dhul yadain. Aku siratus salah ya Rasulullah, amnasita, apakah sudah dikurangi salat ini atau memang. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, kafus syari wa thawb, mengikat atau menahan rambut dan pakaian di dalam sholat. Di hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala umira Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjuda ala sab'ati awrat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Baik, 'adzum yakni 7 tulang. wala yakuffa thawbahu wala sya'rahu. Jangan pernah dia menahan pakaiannya dan jangan pernah dia menahan rambutnya. Kalau gondrong dia, biarkan dia terjulur. Barakallahu fikum. Rambutnya agak panjang sampai sebahu mungkin. Eh, biarkan, jangan diikat. Baik. Kafusob juga termasuk ini. Paham? Baik. Menggulung termasuk kaf. Itu dia saya orang. Kalau dia Allah. Dia tarik anunya, dia tarik kainnya. Lala masuk semua mana-mana yang seperti ini dalam masalah kap, kap thaw, kap syar. Baik, wal kaf qad yakunu bi makna jam' mengumpulkan ay la yajma'uha, la yajma'uhuma. Wa yadhummuhuma, jangan dia kumpulkan. Wa qad yakun bi ma'na al-man' ay la yamna'uhuma min al-istirsali hala sujud, jangan dia menghalanginya dalam kondisi sujud. Wa kulluhu min al-abathi al-munafi lil-khushu'i fi shalah, semua ini termasuk perkara-perkara abath yang bertentangan dengan kehusyuan di dalam salat. Baik, kemudian yang ke-12, as-salatu bi hadratit ta'am, perkara makruh. Yang ke-12, salat bihadratit ta'am, di hadapan makanan. Salat bihadratit ta'am. Au wa huwa yudafi'ul akhbathaini. Bihadratit ta'am au huwa yudafi'ul akhbathaini. Atau dia menahan dua yang jelek. Jadi menahan buang air dan kencing. Apaan ini, berak atau kencing. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, salat bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat ketika dia berada di hadapan makan. Maksudnya bi hadratit ta'am, dia sangat-sangat butuh dan tertarik dengan makanan itu untuk dia santap. Memang dan makanan itu sudah tersaji. Barakallahu fikum. Tidak diperbolehkan dia melakukan sholat. Ya. Ini makruh dia mendatangi sholat dalam keadaan dia sangat-sangat butuh makan. Lapar dia. Kenapa? Karena ketika dia melakukan sholat, ingatannya itu lari ke makanan terus. Apalagi dia sudah lihat tadi itu. Waduh, ayam panggang ini. Waduh, sate sadap. Kemudian acar. Kemudian daging ini. Waduh. Atau ikan bakar dengan dabu-dabu. Dabu-dabu iris. Pun dia suruh dari tadi nunggu, pikirannya ke sana atau terbayang, apalagi kalau ada yang makan duluan, loh sebagai duluan ini, doh habis tapi jatah, doh, jelas, barakallahu fikum, tidak boleh, barakallahu fikum, silakan makan duluan. Kenapa? Apakah dia mendahulukan haknya? Tidak. Ini untuk kemaslahatan sholat yang dia akan lakukan. Lebih baik dia makan ingat sholat ketimbang sholat ingat makan. Ya seperti tadi. Barakallahu fikum. Hei, soal letrewi. Sati. Dia masih sholat tuh. Tidak bisa kujuh dia, barakallahu fikum. Akan kesana terus ingatan dia. Maka tidak diperbolehkan dia melakukan sholat dalam kondisi seperti itu. Adapun kalau misalnya dia tidak terlalu butuh dengan dia, ada no maksud sholatnya, sholat dulu. Ini tidak terlalu bagaimana. Jadi, dia bisa melupakan itu dan tidak mengingatnya. Jadi, beda dengan yang kondisi tadi, memang dari tadi memang lapar. Kemudian dikumandangkan adzan dan qomat, aduh, sementara dia masakan sudah tersajikan, ini tidak diperbolehkan. Makan dulu. Walau wahidatul akhbathan, dan dia didorong-dorong oleh dua perkara yang tidak baik. Ya, ini buang air besar al-watib. Kalau Anda mau buang air besar, sudah buang air besar sana. Jangan memaksa diri melakukan sholat kemudian nyala tere dia. Bagi Petrus. Bagi tiba tahan. Ternyata tetap keluar. Walaupun cuma angin dengan suara yang merdu mungkin. tetap batal, ahsan, yakni keluar saja. Dari sholat kemudian melakukan apa? Apa yang menjadi kebutuhan dia, buang air. Amma karahatu sholati bi hadrati ta'am, adapun makruhnya melakukan sholat dalam keadaan makanan sudah tersaji. Padzalika masyrutun bi tawqi'ihi. Bitauqani nafsihi ilaihi. Yatuqani ihdih. Padzalika masyrutun bitauqani nafsihi ilaihi. Adapun apa namanya makruh dia melakukan salat dalam keadaan makanan sudah tersaji, syaratnya adalah sangat-sangat pengen dia untuk memakannya. Bitauqani nafsihi ilaihi wa ragbatihi fihi. Sangat pengen, lapar memang. Ingatannya kesana terus. Ma'akudratihi ala tanawfi. Memang-memang sudah dipersilahkan, tapi sudah dikomat. Wakonu hadiran baina yadayhi. Memang sudah ada di situ. Beda ceritanya kalau misalnya, oh, baru ambil, sholat aja dulu. Dia kan tidak lihat, dia kan tidak lihat makanan itu. Barakallahu fikum. Adapun dia bisa makan, makan sudah ada, sudah saji, tersaji, tinggal makan. Kalau kana ta'amu hadiran, lakinnahu sha'im. Au syab'an la yashtahi. Adapun walaupun makanan sudah hadir, sudah disajikan, lakinnahu shaim, makan tapi dia puasa, tetap harus salat ya, karena tetap dia tidak boleh makan karena puasa. Au syab'an, atau dia dalam kondisi sudah kenyang. La yashtahi, tidak ada selera untuk memakannya. Au la yastati'u tanawulahu li syiddati hararatihi. Atau belum mampu dia untuk memakannya pada saat walaupun sudah lapar karena sakit panas sekali. Masih panas sekali, masih boleh mau apa? Sholat dulu Jo, biar apa dingin sedikit itu makan baru mandiri leh. Barakallahu fikum. Tetap seandainya disajikan dan dia mau makan, tetap dia batunggu. Barakallahu fikum. Batunggu sampai agak dingin sedikit. Yang dengan menunggu itu bisa dia melakukan dan selesai sholatnya. Baik. Fafi dzalika kullihi la yukrahu lahu shalah bi hadratihi. Kalau kondisi seperti ini tidak makruh melakukan salat walaupun makanan sudah tersaji. Kondisi dia puasa, kondisi dia sudah kenyang, kondisi dia ya ini ada saja yang mengharuskan dia tetap melakukan salat. Wa amma al-akhbathan, adapun dua yang jelek ini yang mendorong-dorong dia, fahuma al-baul wal ghair. Yaitu al-baul, yakni kencing dan buang air besar. Wakad nahuhiya andalika kullihi, dan ini sudah dilarang semuanya. Lima pihin istighali qalbil musalli. Kenapa? Karena tersibukannya hati seorang yang melakukan sholat dari keinginan dia tadi ini. Pengen buang air besar atau buang air kecil atau pengen makan. Barakallahu fikum. Wa tashattuti fikrihi, dan terpecah-pecahnya pikiran dia. Tidak lagi dia dengan sholat yang dia lakukan. Cuma jasadnya tok, pikirannya ya pada kotoran yang akan keluar ini atau makanan yang akan dia masukkan. Mimma yunafil khusyu' fi shalah, dan ini bertentangan dengan khusyuan dalam salat. Wa qad yatadarraru bi habsil bauli wal ghaiti wa ma wa mudafaatihi ma. Bahkan boleh jadi dia akan terserang penyakit karena senantiasa menahan kencing dan menahan buang air besar. Barakallahu fikum. Sampai ada orang barakallahu fikum saking seringnya menahan kencing, taprop itu anunya, saluran kencingnya sekali taprop sehingga tertampung ini air kencingnya sementara tidak bisa keluar, langsung apa ya kejang-kejang pingsan. Barakallahu dilarikan ke rumah sakit, ya cuma itu, cuma di sininya apa saluran kencingnya ini, karena apa seringnya apa menahan kencing. Jangan pernah menahan kencing. Sesuatu yang alami mau keluar, dibuang keluar. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Yang ke-13 dan yang terakhir, raful basri ilas sama, memandang ke langit. Barakallahu fikum. Memandang ke langit. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, layantahiyan aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' bi shalah aw la takhtifanna aw la tukhtafanna absaruhum. Mengangkat pandangan atau melihat atau memandang ke langit ketika dia melakukan sholat makruh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya berhenti suatu kaum dari mengangkat atau memandang ke langit ketika dia melakukan salat, au la tuqtafana absarum, atau matanya akan disambar sehingga tentunya menjadi buta. Barakallahu. Baik. Jadi mestinya sebagaimana telah kita lewati, hendaknya pandangan mata itu ke tempat sujud kita, karena ini lebih dekat kepada kekhusyuan. Jadi pembahasan kita kemarin, barakallahu fikum, ketika orang melakukan sholat, jangan matanya jelalatan kesana kemari, karena setiap apa yang dipandang akan kesana pikiran kita. Barakallahu fikum. Apa yang kita pandang itu akan menjadi pikiran kita. Allahu Akbar, oh di sana ada. Karena kita lihat dan ada dalam memori kita bahwa itu apa? Celengan, oh itu apa namanya? Kabel, oh itu tasnya, jaketnya si fulan, barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum, termasuk di antara yang dianggap oleh para ulama kita kurang pantas adalah meletakkan kain atau jaket di hadapan kita. Barakallahu fikum. Di hadapan kita karena mengganggu orang melakukan sholat. Barakallahu fikum. Intinya adalah segala sesuatu yang akan memalingkan pikiran kita dari sholat kita menuju apa yang kita lihat. Oleh karena itu kita melakukan sholat mencari apa namanya, kita cari kondisi nyamannya sehingga bisa mengantarkan kita kepada kekhusyuan. Barakallahu fikum. Ini 13 perkara yang makruh untuk kita lakukan di dalam sholat kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk mentaati apa yang jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang namanya makruh hendaknya kita tinggalkan. Hakadah. Wallahu a'lam. Lahu nasallamu wa bihamdika syallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.